Thank you. Thank you. aku jadi takut sendiri tanpamu. Walau sering kali aku menangis menanti cintamu untuk kembali. Aku hanya sayang padamu, aku hanya ingin dirimu mengerti. Rinduku padamu tak memandang waktu, cintaku padamu takkan pernah mati. Sayangku padamu kan tetap abadi di dalam hidupku, hanya satu dirimu. Aku menangis menanti cintamu untuk kembali. Aku hanya sayang padamu, aku hanya ingin dirimu mengerti. Rinduku. saja engkau kembali, kembali lagi ke dalam pelukanku. Apapun sayang yang engkau mau, kan ku berikan asalkan aku mau. Rasa sayangku pada dirimu terlalu dan sungguh terlalu. Begitu dalam cintaku padamu, tak sanggup aku berpisah denganmu. Saat cerita pertamamu

padaku. Sakit hati ini biarlah ku bawa kata rasa sedikit dendamku padamu. Aku menangis mungkin kali ini tangisan yang terakhir. Kini engkau pergi tinggalkan diriku di saat aku sangat menyayangimu. Aku tak merasa diriku bersalah. Kau kasih tak berpihak padaku.